Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala fi kitabihi fasmuhul Hamidul Majid yamna'u tarkal insan sudan muhmalan mu'attalan la yu'mar wa la yunha wa la yuthabu wa la yu'aqab. Asbuk. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف حفظه الله فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى wala yuthabu wala yu'aqab. Kita masih dalam perbincangan tentang betapa pentingnya memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan betapa pentingnya memahami adanya begitu kuat hubungan antara nama-nama tersebut dengan efeknya, baik efek berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala maupun dengan makhluknya. Berkata sekarang Syekh Abdul Razak hafizahullah menukil dari perkataan Ibnu Qayyim, contohnya fa ismul Hamidul Majid, nama Allah Al-Hamid Al-Majid, makna Al-Hamid adalah zat yang maha terpuji, Al-Majid adalah zat yang maha mulia. Allah memiliki nama Al-Hamidul Majid, Tuhan yang maha terpuji lagi Tuhan maha mulia. Karena itulah sebagian orang menamakan anaknya dengan nama Abdul Hamid, hamba dari Tuhan yang maha mulia, atau Abdul Majid, hamba daripada Tuhan yang maha terpuji, atau hamba daripada Tuhan yang maha mulia. Dua nama ini jika kita perhatikan, Allah namanya Al-Hamidul Majid, yamna'u tarkal insani sudan, mustahil Tuhan yang memiliki nama yang maha terpuji, yang lagi maha mulia, membiarkan manusia begitu saja, dibiarkan mu'attalan, disia-siakan, la yu'mar wa la yunha, tidak ada diturunkan kepada manusia perintah ataupun larangan. Mustahil setelah Allah ciptakan kita manusia dibiarkan tanpa ada petunjuk, tak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Mustahil setelah ditinggal, diciptakan oleh Allah kemudian dibiarkan saja, mustahil. Kalaulah demikian, tidak sesuai namanya yang maha terpuji, yang maha mulia. Karena Tuhan yang maha mulia tak akan membiarkan hambanya, tak menyia-nyiakan mereka, pasti akan dia kirimkan kepada mereka panduan berupa kitab, wahyu. Pasti dia akan kirimkan untuk memperjelas isi kitab tersebut Rasul. Tuhan yang memiliki nama Al-Hamidul Majid mustahil membiarkan manusia tanpa ada pedoman. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Tak akan mungkin Tuhan Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama Al-Hamidul Majid membiarkan kita tanpa perintah. Menunjukkan kesempurnaan Islam. Pasti segala perintah telah Allah muat, segala larangan telah Allah muat, larangan-larangan yang membinasakan manusia sekiranya mereka melakukannya, perintah-perintah yang akan menyelamatkan manusia, membahagiakan manusia sekiranya mereka melakukannya. Mustahil Tuhan tersebut tidak memerintah, tidak melarang, wala yuthab wala yu'aqab. Mustahil makhluk tidak sedikit pun diberikan ganjaran atas apa yang mereka lakukan daripada kebaikan. Andai kata makhluk berbuat segala macam kebaikan-kebaikan, solat, puasa, zakat, bersedekah, berinfak, membantu manusia, kemudian tidak diberi ganjaran, mustahil. Disamakan dengan pergajul, perampok, tukang tipu, zalim, mustahil. Tuhan tersebut bernama Al-Hamidul Majid. Mana mulianya dia? Kalau andai kata dia tidak beda-bedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, antara yang bekerja bersungguh-sungguh, beramal ibadah, mengabdikan diri untuknya, dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Mustahil. Naam. Wakadhalika ismul hakim ya'ba dhalik. Wakadhalika ismu al-malik. Naam. Wakadhalika ismul hakim. Di antara nama Allah adalah al-hakim. Tuhan yang maha bijaksana. Mustahil Tuhan yang maha bijaksana tidak membeda-bedakan antara mu'min dan fasik, munafik dan kafir. Pasti kebijaksanaannya akan membedakan. Mustahil Tuhan Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah-perintah yang keluar daripada kebijaksanaan. Wa kadzalika ismuhul malik, demikian juga namanya Tuhan, ya, yang maha penguasa, al-malik, Abdul Malik. Terkadang orang memberikan nama anaknya dengan nama Abdul Malik, hamba Tuhan yang maha penguasa, pemilik, raja. Ya. Raja yang memiliki nama-nama yang mulia, maha terpuji, maha mulia, mustahil tak memiliki sedikit jua pun perintah yang diturunkan kepada rakyatnya. Tidak pula larangan. Mustahil raja tidak memiliki aturan-aturan, yang melanggar akan dihukum, yang mengerjakan akan diberikan ganjaran. Mustahil. Bagi manusia saja mustahil raja seperti itu. Ya, untuk apa dia memiliki kekuasaan yang mutlak tapi tidak memiliki sedikit pun perintah, larangan, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan, ya, ganjaran dan seterusnya. Naam. Wasmuhul Hayyu yamna'u an yakuna mu'attalan min al-fi'li. Bal haqiqatul hayati al-fi'lu. Fa kullu hayyin fa'alun. Wa kaunuhu subhanahu khaliqan qayyuman min mujibati hayatihi wa muqtadayatiha. Hasbuk. Wasmuhul Hayyu. Di antara nama-nama Allah ada namanya Al-Hayy, yang kita baca dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dialah Tuhan Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah bahasa Indonesianya diterjemahkan Tuhan yang maha hidup. Yamna'u an yakuna mu'attilan, Tuhan yang maha hidup mustahil, ya, mu'attilan al-fi'li, tidak melakukan apapun. Orang yang memiliki kehidupan pasti memiliki perbuatan, pekerjaan, apapun sifat yang hidup. Yang hidup pasti bergerak, yang hidup pasti melakukan sesuatu. Maka mustahil Tuhan yang namanya Al-Hayyu ini, Tuhan yang tidak memiliki sifat, tidak memiliki perbuatan, sebagaimana yang telah didakwakan oleh orang-orang ahli bid'ah dari golongan Mu'attilah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah. Mereka menafikan bagi Allah sifat-sifat seperti ini. Bal haqiqatul hayatil fi'lu, bahkan hakikat daripada kehidupan itu adalah ketika, ya, seseorang dapat berbuat. Ketika dia telah mati, tak mampu melakukan apapun juga. Karena itulah manusia, ya, perbuatan mereka terputus dengan apa? Kematian. Idza matal insan inqata 'amalu. Jika manusia telah wafat, terputuslah amalannya. Tak mampu seseorang melakukan apapun amalan perbuatan ketika dia mati. Kalaulah dia tak mampu melakukan amalan perbuatan setelah dia mati, mengapa dipuja? Ahli kubur yang menyembah kuburan, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal di kubur, mereka meminta kepada zat yang mati, yang tidak mampu melakukan apapun juga. Adapun Allah Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup, tak pernah mati. Hayyun la yamut, Tuhan yang hidup tak pernah mati. Maka hakikat daripada kehidupan adalah perbuatan. Yang hidup dia akan berbuat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah tidak memiliki perbuatan. Setiap hari Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Apa kata Allah? Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki keadaan, perbuatan. Hari ini dia turunkan rahmatnya pada sebagian negeri. Hari ini dia turunkan azabnya kepada sebagian negeri. Hari ini dia berikan kesehatan kepada sebagian orang yang sakit. Hari ini dia turunkan penyakit kepada sebagian orang. Hari ini dia muliakan sebagian orang. Hari ini dia hinakan sebagian orang. Hari ini dia hidupkan sebagian orang. Hari ini dia matikan sebagian orang. Dialah Allah yang memiliki sifat al-hayat, kehidupan yang sempurna. Fakullu hayyin fa'alun. Setiap yang hidup pasti mampu berbuat. Ya, bergerak. Berbuat apapun juga. Naam. Wa kaunuhu subhanahu khaliqan qayyuman min mujibati hayatihi wa muqtadayatiha. Dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan nama khaliqan, Tuhan yang maha pencipta, qayyuman, yang tegak dengan sendirinya. Seluruh manusia tegak dengan Allah, bergerak dengan Allah, bernapas dengan Allah, langit tegak dengan Allah, matahari terbit dengan Allah, tenggelam dengan Allah, bintang-bintang, semua planet-planet, ya, semut bergerak, apapun juga, semuanya dengan Allah. Adapun Allah tabaraka taala tegak dengan dirinya sendiri, yang memiliki nama Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apapun gerak-gerik kita, tingkah laku kita, semua dengan bantuan Allah. Dengan Allah tabaraka taala. Bahkan seluruh makhluk, malaikat-malaikat yang turun dari langit, yang naik ke langit, yang menyebarkan rahmat Allah, menurunkan hujan, menjaga gunung, semuanya dengan Allah tabaraka taala. Khaliqan qayyuman, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, Tuhan pencipta, Tuhan yang tegak berdiri sendiri, min mujibati hayatihi. Dua nama ini adalah efek daripada hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hidup, maka dia berdiri sendiri. Karena dia hidup, maka dia mencipta, ya. Jadi yang namanya nama khaliq, pencipta, nama Allah subhanahu wa ta'ala qayyum, itu efek daripada nama Allah al-hayyu, Tuhan yang hidup. Karena hiduplah dia mencipta, berbuat, melakukan tindakan-tindakan, ya, maka dia tegak dengan urusannya. Wa muqtadayatiha, maka kedua nama ini adalah efek daripada sifat Allah atau nama Allah al-hayyu. Naam. واسمه السميع البصير يجيب مسموعا ومرئيا واسمه الخالق يقتدي مخلوقا وكذلك الرزاق أسبق. واسمه السميع البصير diantara nama Allah, namanya adalah As-Sami', Tuhan yang maha mendengar. Al-Basir, dan Tuhan yang maha melihat. Melihat, mendengar, semuanya adalah, ia memiliki begitu kuatnya hubungan dengan sifat Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup tadi. Ya, di antara perbuatannya mendengar, di antara perbuatannya melihat. Maka As-Sami'u Al-Basiru yujibu masmu'an wa mar'iyan. Nama Allah As-Sami' mewajibkan bahwasanya ada yang didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sedang bermunajat, dalam diri kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan dengan suara perlahan. Kita katakan Alhamdulillah. Dengan suara yang begitu perlahan. Kita katakan Astaghfirullah. Kita katakan Subhanallah. Kita katakan La ilaha illallah. Apakah Allah mendengarnya? Jawabannya ya. Allah mendengar. Tatkala kita merintih, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, Allah mendengar. Ini efek daripada nama Allah As-Sami' Al-Basir yujibu mas yujibu mar'iyan. Al-Basir, Tuhan yang maha melihat, memiliki efek bahwasanya ada yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua gerak-gerik kita, ya, ketika kita sujud, tatkala kita berdiri, tatkala kita berbuat taat, tatkala kita berbuat maksiat, semuanya dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Wasmuhul Khaliq yaqtadi makhluqan. Nama Allah Al-Khaliq, sang pencipta, memiliki efek bahwasanya Allah memiliki ciptaannya. Kitalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika Ar-Razzaq. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki, yang efeknya adalah apapun yang kita dapatkan semuanya rezeki tersebut dari Allah datangnya. Yang efeknya bagi makhluk, jangan minta rezeki kepada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk, jangan menghalalkan yang haram dalam mencari rezeki, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, mintalah kepada Tuhan pemberi rezeki. Janganlah takut tak makan, janganlah takut tak minum. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya, pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Bahkan ada binatang-binatang yang tidak mencari rezeki, tak mampu mencari rezeki, Allah yang menggiring rezeki kepada mereka. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi, ya, la ka'ayyin min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk di bumi ini, ya, dia tidak mampu mencari rezeki. Allahu yarzuquha wa iyyakum, tapi Allah juga lah yang berizki kepadanya. Ada binatang-binatang yang mungkin numpuk, binatang-binatang yang sakit, burung-burung yang memang sakit, Allah yang mengirim rezeki kepadanya. Subhanallah. Naam. Wasmuhu al-Malik yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan wa tadbiran wa i'ta'an wa man'an wa ihsanan wa 'adlan wa thawaban wa iqaban. Wasmuhu al-Malik, di antara nama Allah adalah al-Malik, artinya raja, pemilik, penguasa. Yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan, maka nama Allah al-Malik efeknya adalah Allah memiliki kekerajaan, memiliki kerajaan, wa tasarrufan wa tadbiran, memiliki kekuasaan mengatur, wa yata'an wa man'an, memiliki kekuasaan untuk memberi dan menahan. Itulah hakikat seorang penguasa. Seorang penguasa dikatakan berkuasa karena memiliki kekuasaan. Allah tabaraka ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak. Dialah penguasa alam semesta, dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menahan. Wa ihsanan wa adlan, Tuhan yang senantiasa mengalirkan kebaikan, menurunkan keadilan. Wa thawaban wa iqaban, Tuhan yang senantiasa memberikan ganjaran-ganjaran atas apa yang kita lakukan daripada kebaikan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan hukuman atas segala macam kejelekan yang kita lakukan. Perbuatan kebaikan dibalaskan dengan kebaikan. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan, kejelekan dia balas dengan kejelekan. Fajaza'u sayyiatin sayyiatun yatluha, balasan kejelekan, kejelekan sepertinya. Jangan dikira tidak akan lepas daripada bantuan Allah makhluk yang jahat, perampok, tukang jagal, ya, menzalimi manusia, memakan harta manusia dengan batil, para koruptor. Jangan dikira mereka selamat. Mereka pasti dihukum Allah di dunia dan di akhirat. Itu bagian daripada efek dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, sang penguasa. Naam. Wasmul Barri al-Muhsin al-Mu'ti al-Mannan wa nahwiha taqtadi atharaha wa mujibatiha. Wasmul Ghaffar at-Tawwab al-'Afwi al-'Afuw. Wasmul Ghaffar at-Tawwab al-'Afwi yaqtadi wujudun jinayat yaqtadi wujuda jinayatan minal umami tughfar wa taubatan tuqbal wa jaraima yu'fa anha wa hakadha sya'nu fi jami'i asma'ihil husna. Wasmuhul barru, di antara nama Allah al-bar, karena itulah ada seorang ulama dari Maghrib namanya Abdul Bar, ya, al-barru. Innahu al-barrur rahim, dalam Al-Quran. Al-barrur rahimu, al-barru artinya adalah Tuhan yang maha baik, tak pernah menzalimi hamba, tak pernah menyakiti kita. Kita yang senantiasa menyakiti Allah dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan kesombongan kita. Adapun Allah tak pernah menyakiti hambanya, tak pernah menzalimi hambanya. Al-Barru, dialah Tuhan Al-Barru yang maha baik, Al-Muhsin. Karena itulah sebagian orang menamakan anaknya dengan Abdul Muhsin, Tuhan yang berbuat ihsan. Al-Mu'ti, Tuhan pemberi, yang memberi kepada manusia. Al-Mannan, ya, Tuhan yang senantiasa menghibahkan kepada manusia berbagai macam bentuk kenikmatan. Wasmu al-barril muhsin muhtil mannan wa nahwiha taqtadi atharaha wa mujibatiha. Semua nama-nama ini memiliki efek terhadap makhluk. Ini apapun yang kita dapatkan semuanya daripada Tuhan yang memiliki nama al-mannan. Tuhan yang memiliki nama al-mu'ti. Tuhan yang memiliki nama al-barru, al-muhsin. Semua kebaikan yang kita peroleh berupa anak, keturunan, harta, jabatan, pangkat, kesehatan, semuanya diberi nama-nama Allah ini. Ialah Tuhan al-barru, al-muhsinul mu'ti, al-mannan. Sebagian orang menamakan anaknya dengan nama Abdul Mannan. Al-Mannan dari kata-kata manna, yamunnu, artinya memberikan nikmat. Dialah yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ya, semua daripada Allah. Udara segar yang kita hirup dari Allah. Keamanan yang kita rasakan dari Allah. Rezeki yang kita makan dari Allah. Semuanya dari nama-nama ini. Al-Barru, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan. واسمه الغفار التواب واسم الغفار التواب العفوي. Di antara nama Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Tuhan yang maha mengampun. At-Tawwab, Tuhan yang senantiasa menerima taubat orang-orang yang kembali kepadanya. Al-Afuwu, Tuhan yang maha pemaaf. Berkali-kali kita berdosa, Allah beri tangguh kita. Dan Allah iming-imingi kita dengan janji-janji sekiranya kita bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian segera seluruhnya, wahai orang-orang mu'min. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Wa anibu ila rabbikum. Wa aslimu lahu. Kembalilah segera kepada Tuhan kalian. Berserah dirilah kepadanya. Senantiasa dia menyeru. Dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Agar kita kembali kepada Allah tabaraka taala, bertaubat, beristighfar, memohon ampunan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Ghaffar, Maha apa? Pengampun. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Tuhan yang Maha Al-Afuwu, Maha memaafkan. Kita mungkin memaafkan manusia sekali, dua kali, setelah itu kita tutup hati kita untuknya. Tapi Allah Jalla wa Ala, beribu kali kita bersalah, tak pernah dia tutup pintu taubatnya sampai dia terbitkan matahari dari arah barat, sampai ya dia sampaikan di kerongkongan kita roh, barulah berhenti taubat. Kalaulah kita mau menghitung dosa-dosa kita, tak terhingga banyaknya. Kalau kita mau menghitung nikmatnya, tak terhingga pula. Subhanallah, setiap hari ya kita selalu berbuat dosa, lalai dalam berzikir kepadanya, lalai menyembahnya, tidak khusyuk ketika salat, kadang-kadang bercampur niat riya, bercampur niat tidak ikhlas, ingin dipuji. Berbagai dosa kita lakukan, baik terhadap Allah, terhadap manusia. Tapi Allah suruh kita untuk bertaubat. Yaqtati wujuda jinayatin minal umam tughfar. Maka nama-nama Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Afu menunjukkan pasti ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh umat-umat manusia yang Allah akan ampunkan sekiranya mereka bertaubat. Wa taubatan tuqbal. Nama-nama ini memiliki efek, pasti ada taubat-taubat orang, Allah akan terima taubatnya tatkala mereka bersalah, berdosa. Wajara'im yufanah, menunjukkan pasti umat ini ada melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kriminal, kezaliman yang akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha sya'nu fi jami'i asma'il husna. Begitulah dia Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala jika kita perhatikan begitu kuat hubungannya dengan makhluknya, penciptaannya. Naam. Wa man ta'ammal fi siryani atharil asma'i was sifati fil amri wal 'alami hadahu ila al imani bi kamali rabbi subhanahu fi asma'il husna wa sifatil 'ulya wa af'alihil hamidah. ومن تأمل في شريان آثار الأسماء والصفات. Barang siapa yang mau memikirkan hubungan yang begitu kuat, efek daripada mengenal, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, fil amri wal alam, baik hubungan nama-nama dan sifat tersebut yang terwujud dalam perintah-perintah Allah. Ya, nama-nama dan sifat tersebut efeknya berkaitan dengan alam semesta ini. Hadahu ilal iman. Orang yang perhatikan nama-nama Allah ini akan menggiring dia sehingga dapat beriman. Bikamalir Rabbi Subhanah. Dia beriman dengan sempurna Tuhan Allah Ar-Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta yang maha suci. Fi asma'il husna. Ya, mengimani Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-namanya yang maha baik. Wa sifatil ulia, semua sifat-sifatnya yang maha tinggi. Wa af'alihil hamidah, dan semua sifat-sifatnya yang terpuji. Naam. Wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu al-hikmatul baligha wal ayatul bahira wat ta'arrufatu ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi wastid'a'u mahabbatihim lahu wa dhikruhum lahu wa syukrihim lahu wa ta'abbudihim lahu bi asma'ihi al-husna. Wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu al-hikmah al-balighah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha terpuji dalam segala yang telah Dia tentukan. Fi kulli ma qadahu wa qaddarah, dalam segala yang telah Dia tetapkan. Al-hikmatul balighah, semua yang telah Dia tetapkan, yang tentukan padanya ada kebijaksanaan yang maha sempurna. Hari ini kita sakit, semuanya padanya ada hikmah al-balighah. Ya, ada yang kena asam urat, menggerakkan tangannya pun sulit. Tangan tak mampu dia gerakkan, tak berkuasa dia gerakkan, gini aja tangannya, atau tangannya seperti begini. Jangan dikira tidak ada padanya hikmah, semuanya ada hikmah al-balighah. Kesehatan, penyakit, kekuasaan, kenikmatan yang Allah turunkan, bencana, semuanya yang telah Allah gariskan, tetapkan. Hari ini seorang menjanda, hari ini seorang menduda, hari ini seorang menikah, hari ini seorang memiliki anak, hari ini seorang kehilangan anak, dan seterusnya. Semuanya ada hikmah al-balighah. Hari ini seorang ditolak ketika menerima pekerjaan, ya, melamar pekerjaan. Hari ini seorang ditolak ketika melamar anak gadis seorang. Hari ini seorang diterima. Hari ini semuanya tak lepas daripada al-hikmatul balighah. Hari ini kita kelaparan, hari ini kita kekenyangan, semuanya tak lepas daripada ketentuan Allah tabaraka taala. Tanpa penyakit, kapan kita akan menundukkan kepala? Wallahi, kalau bukan penyakit, manusia menjadi sombong dan congkak, tak akan pernah mau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang kafir pun ketika Allah deritakan kepadanya penyakit, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk kepada kemauan Allah tabaraka taala. Betapa besarnya hikmah daripada penyakit diturunkan. Subhanallah. Dengannya dihapuskan dosa-dosa, dengannya kepala yang pongah ditundukkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesombongan menjadi kerendahan, hikmah balighah. Semua yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang porak-poranda hancur dengan peperangan, anak-anak korban, perempuan dibantai, semuanya ada hikmah balighah. Hikmah yang maha sempurna agar orang berpikir, berpikir ulang, mengevaluasi diri dengan segala tingkah laku mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ayatul bahirah, semua yang telah Allah tentukan, yang telah tetapkan padanya ada tanda-tanda yang begitu dahsyat menunjukkan kekuasaannya. Wat-ta'arrufat, wat-ta'arrufatu ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatih. Dengan nama-nama inilah, dengan sifat-sifat inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Allahu Akbar. Lihatlah kelapa. Semua yang kita perhatikan sekitar kita, entah bagaimana caranya dari putih yang kecil menjadi besar, kemudian dalamnya ada air, entah bagaimana dalamnya ada buah, dan begitu nikmat. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Siapa yang mengecat? Subhanallah. Siapa? Kita perhatikan semua makhluknya, berbagai macam ragam, aneka buah-buahan, warnanya, rasanya, semuanya masuk ke dalam kategori manis, tapi berbeda-beda manisnya. Manisnya durian tak sama dengan manisnya rambutan, tak sama dengan manisnya manggis, tak sama dengan manisnya duku, tak sama. Semuanya manis. Orang, semua orang manis dikumpulkan, tak sama manis si bulan dengan si alan. Subhanallah. Ya, maka semuanya menunjukkan ayat al-bahirah, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya. Dengan itulah Allah kenalkan dirinya kepada kita hamba-hambanya ini yang selalu kufur nikmat, yang selalu lalai dan lupa. Subhanallah. Mau raya Allah turunkan THR. Orang-orang dapat THR, tunjangan hari raya. Mau raya Allah sebarkan nikmatnya sehingga orang mampu beli baju baru, Allah tambahkan nikmatnya. Rezekinya muaraya, rezeki bertambah-tambah. Subhanallah. Ya, siapa Tuhan yang mampu mendatangkan semua rezeki tersebut? Apakah Tuhan-Tuhan berwujud batu-batu yang dipahat, patung-patung yang dibuat? Itukah mampu mewujudkan semua ini? Tuhan-Tuhan seperti itukah yang mampu menciptakan kelapa yang begitu lezat citra rasanya? Subhanallah. Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang mati, Tuhan-Tuhan yang terlahir daripada rahim-rahim ibu, itu yang disembah, diangkat sebagai anak Tuhan, sebagai istri Tuhan. Allahu Akbar. Subhanallah. Wastid'a'a mahabbatihim lahu. Dengan nama-nama inilah Allah Subhanahu wa taala berupaya mengenalkan hambanya tentang dirinya agar menyeru mereka agar dapat mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Barrur Rahim. Dengan kebaikan-kebaikan Allah lah kita mencintai Allah, yang kadang dan selalu kita lalai. Orang yang berbuat baik kepada kita selalu kita kenang-kenang, tak pernah kita lupakan. Selalu kita sebut-sebut namanya, oh si fulan, subhanallah, baiknya, tabarakallah, dermawan, selalu memberikan santunan kepada manusia. Itu orang tak pernah kita lupakan kebaikannya. Padahal semua kebaikan yang diberikan orang tersebut bagian daripada kebaikan siapa? Allah. Allah yang menggiring hatinya memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Subhanallah. Padahal dia tidak memberikan kepada kita kehidupan, tidak memberikan kepada kita oksigen. Ya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemberi segala sesuatu. Wa syukrihim lahu, dengan nama-nama inilah, dengan sifat inilah Allah mengajak manusia mensyukuri semua karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya. Subhanallah. Ini masjid menjadi indah semuanya karena pandangan mata. Kalau Allah cabut pandangan mata kita menjadi buta, tak ada beda rasanya antara gelap dan terang. Orang-orang buta tak membedakan antara gelap dan terang. Tak tampak olehnya betapa indahnya lampu-lampu hias ini. Subhanallah. Nikmat besar daripada Allah yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan. Dudukkan di sini orang-orang yang tuli. Apa yang saya katakan mulut saya komat kamit, merot-merot mulut saya, dia terpelongo, tak paham. Subhanallah. Antum semua dapat mendengarkan apa yang saya ucapkan. Antum dapat mengekspresikan apa yang terdapat dalam hati antum. Dia adalah orang yang namanya tuli, peka. bisu, setengah mati mengekspresikan apa yang diinginkan dalam hatinya. Subhanallah. Tak akan mungkin dia mampu melukiskan keindahan. Subhanallah. Yang tergores dalam hatinya. Tak akan mungkin dia mampu berpuisi. Mustahil. Subhanallah. Tapi antum mampu mendengar, mampu mencerna, mampu mengekspresikan. Kata Allah, Ar-Rahman allamal Quran, allamal insan. Ar-Rahmanu allamal insan. Ar-Rahmanu allamal Quran. Khalaqal insan, allamahul bayan. Dia ciptakan manusia, diajarkan manusia al-bayan. Apa arti al-bayan? Bagaimana seseorang mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, keinginannya. Allahu Akbar. Maka Tuhan seperti ini layak dipuji. Subhanallah. Sekiranya ada orang-orang yang tuli dan peka bisu di sini, dia suruh semua harta yang dia miliki ditukar, dirubah antum menjadi bisu tuli. Mau? Tak mau kita. Jadi bego kita. Tak mau. Subhanallah. Kalaupun dia memiliki Batam serta Kepulauan Riau, dia katakan, semuanya ini untukmu dengan bahasa isyarat. Tapi kau beri kepada saya pendengaran. Kau beri kepada saya kenikmatan berbicara. Siapa yang mau? Tak ada yang mau. Subhanallah. Nikmat besar telinga ini. Antum ketih hati berapa berobat? Subhanallah. Sebentar duduk, dia sedar sebentar dah 200 ribu. Subhanallah. Nikmat besar. Dalamnya ada berbagai macam alat-alat Allah tabaraka ta'ala. Dengan itulah Allah mengajak kita untuk mengenalnya, bersyukur kepadanya, mencintainya. Ya, wa syukrihim lah wa ta'abbudihim lahu bi asma'il husna. Dengan itulah kita beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram, cepat waktu berjalan. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah nanti malam kita lanjutkan, jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.